azan sedang bergema di pagi, di subuh nan jernih. Fajar mula menerangi alam, itu tanda ciptaan ilahi. Tetapi engkau hanya layan yang tabah menempuh gelora. Itu bukan insan yang mencipta. Semua insan ingin bahagia. Sungguh aku merasa terharu. Kau melayan berhati mulia. Rindu di kampung Sidara Jelita. Kau nelayan punya rasa cinta. Nelayan, janganlah kau bersedih. Duniamu akan cerah nanti. Tapi ingat, kau mesti berusaha, rajin teguh, kau akan berjaya. Di waktu azan sedang bergema, di pagi, di subuh dan jernih, fajarmu.